Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ya, sebenarnya masih banyak dari sudut-sudut pembahasan yang penting kita ketuk di terkait dengan masalah menjalani Ramadan dan bagaimana seorang memanfaatkan dari berkah-berkah dan kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya dalam upaya seorang itu menjadi lebih baik, bisa berubah kepada hal yang lebih dicintai dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di pertemuan malam ini saya tutup dengan satu pembahasan. Alhamdulillah sebelumnya saya sudah berikan beberapa kaidah dan dasar-dasar dari pemahaman yang insyaallah ta'ala bila dipahami dengan baik akan memudahkan seseorang untuk mendulang pahala sebesar-besarnya di bulan Ramadan. Yang terakhir saya ingatkan tentang masalah kecintaan kepada bulan Ramadan. Kita masuk dari pintu cinta al-mahabbah. Dan ini adalah salah satu dari amalan hati yang sangat agung, perkara yang sangat besar sekali nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena siapa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dialah yang beruntung. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan bahwa Allah firman dalam hadis qudsi, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb." Siapa yang memusuhi waliku, maka aku telah mengumumkan peperangan kepadanya. "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaraqtuhu 'alayhi." Dan tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sebuah ibadah yang lebih aku cintai daripada dia menunaikan kewajibannya. Itu yang paling dicintai oleh Allah. Seorang hamba menunaikan kewajiban-kewajibannya, termasuk di dalamnya puasa Ramadan. Hal yang paling dicintai oleh Allah. "Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Dan terus-menerus hambaku ini mendekatkan dirinya kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah, ibadah-ibadah nafilah, hingga aku mencintainya. "Faidha ahbabtuhu," kalau aku telah mencintainya, maka disebutkan dari kebaikan dan keutamaan, bagaimana dekatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba. Kalau dia meminta akan diberi, memohon perlindungan akan dilindungi. Dan ini semuanya adalah hal yang menunjukkan pentingnya seorang hamba itu meraih kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah cinta kepada hamba yang bersyukur. Kesyukuran ada di dalam makna Ramadan. Allah cinta kepada hamba yang bersabar. Puasa adalah bulan sabar. Allah cinta kepada hamba yang selalu mensucikan dirinya. Puasa itu mensucikan jiwa, mensucikan diri, mensucikan dosa dari dosa dan maksiat. Allah cinta kepada hamba yang selalu bertobat. Pintu-pintu tobat terbuka di Ramadan. Allah cinta kepada hambanya yang muhsinin, berbuat baik, yang selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, beribadah seakan-akan dia melihat Allah, kalau tidak mampu maka dia merasa bahwa Allah melihatnya. Iya. Dan banyak lagi dari ibadah-ibadah di bulan Ramadan itu dari sebab seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Ramadan itu sendiri dia membuktikan cintanya kepada Allah. Iya. Seorang yang cinta kepada Allah, dia cinta berjumpa dengan Allah. Cinta melaksanakan syariatnya. Cinta membaca kitabnya. Cinta terhadap para nabi dan para rasulnya. Cinta kepada wali-walinya. Dan itu adalah bukti kecintaannya. Hal yang menunjukkan bahwa benar dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka Ramadan ini hendaknya disambut dengan penuh kecintaan. Sebagian dari as-salaf rahimahumullahu taala ada yang setelah Ramadan selesai dia berdoa 6 bulan memohon kepada Allah supaya amalannya di Ramadan diterima. Dan 6 bulan setelahnya dia berdoa kepada Allah supaya diperjumpakan lagi dengan Ramadan. Kecintaan kepada bulan itu. Iya. Ibaratnya seorang yang sangat cinta kepada seseorang, sangat dia kasihi. Ketika orang ini akan meninggalkannya, dimaklumi luar biasa kesedihannya. Ketika dia pergi, masih ada di dalam hatinya. Selalu dia pikirkan, diharapkan kapan kembalinya. Itu benar orang yang cinta. Tapi banyak dari manusia kadang Ramadan berlalu, iya, berlalu begitu saja. Bahkan ada yang seakan-akan kalau Ramadan sudah hampir selesai, wah sebentar lagi saya bebas ini. Dianggapnya Ramadan itu suatu yang apa? Mengikatnya. Nah ini keliru. Menunjukkan bahwa hamba yang merasa seperti ini lemah kebaikan yang dia dapatkan di bulan itu. Kecintaannya perlu dipertanyakan. Iya. Karena itu kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, ciri hati yang selamat, ciri hati yang masih hidup, kata Ibnu Al-Qayyim, adalah seorang tiap kali waktu sholat dekat hatinya rindu ingin sholat. Dan tiap kali sholatnya selesai, seakan-akan di hatinya ada kesedihan. Kenapa terlalu cepat selesai sholat ini? Itu ciri hati yang apa? Yang hidup. Subhanallah. Ini pada ibadah sholat. Demikian pula pada ibadah yang lainnya. Harusnya begitu, hati yang hidup. Iya. Nah ini pembahasan hati yang hidup, pembahasan tersendiri. Kalau kita bahas di lembaran-lembaran bulan Ramadan. Ramadan ini ya lebih dari 1001 kisah di dalamnya. Kalau ingin mengungkap dari berbagai jenjang ibadah kebaikan sangat banyak sekali. Hanya saja seperti yang saya sebutkan, pemahaman seseorang, ketelitiannya tidak lalai, ini yang membantunya. Sambil dia bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dibukakan taufik, pintu kebaikan, maka dengan itu insyaallah taala akan semakin baik. Nah, kalau dia cinta kepada Ramadan, cinta untuk, kalau dia cinta kepada Allah, cinta berjumpa dengan Ramadan. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah." Siapa yang cinta berjumpa dengan Allah, Allah cinta berjumpa dengannya. Wa man kariha liqa' Allah, kariha Allahu liqa'ah. Siapa yang benci berjumpa dengan Allah, Allah benci berjumpa dengannya. Para sahabat bertanya Rasulullah, apa yang dimaksud kematian? Semua dari kita tidak senang mati. Kata Nabi, tidak. Tapi ini seorang apabila sudah dihadiri sakaratul maut, di kondisi itu dia cinta berjumpa dengan Allah, maka Allah cinta berjumpa dengannya. Dari di kondisi sakaratul maut dia benci berjumpa dengan Allah, Allah benci berjumpa dengannya. Iya. Dan ini untuk sampai ke derajat seorang cinta berjumpa kepada Allah, harus dia siapkan cinta yang benar pada dirinya. Karena itu dari doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau ajarkan di banyak tempat, salah satunya doa sebelum salam diajarkan kepada Ammar bin Yasir. Allahumma inni as'aluka laddatan nadar ila wajhikal karim wasyauqa ila liqa'ik fi ghairi dharra'a mudhirra wala fitnatin mudilla. Ya Allah, saya memohon kepadamu kelezatan memandang kepada wajahmu yang mulia, dan saya memohon kepadamu kerinduan untuk berjumpa denganmu. Iya. So, kalau dia hamba yang baik, cinta kepada Rabbnya, pasti dia rindu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan itu yang berjalan di tengah manusia. Kalau dia cinta kepada seorang, dia rindu berjumpa dengannya. Ini dia mengaku cinta kepada Allah, tidak ada kerinduan berjumpa dengannya. Itu pengakuan cinta yang kayak bagaimana? Subhanallah. Karena itu sebagian dari as-salaf, ya, kadang dihadapkan pada kondisi-kondisi yang genting, dia tidak takut. Mereka katakan bahwa kalau memang Allah menakdirkan, maka saya telah lama cinta berjumpa dengannya. Iya. Sebagian dari as-salaf, ada yang di masa, di waktu dia sakaratul maut, putrinya tak menangis. Dia berkata, "Wahai putriku, apa yang kamu khawatirkan terhadap ayahmu?" Iya. Saya telah mengkhatamkan Al-Quran di tiang itu. Dia tunjuk tiang tempat biasa dia baca Al-Quran. Saya lupa berapa belas ribu kali dia khatamkan Al-Quran di sini. Berapa belas ribu kali dia khatamkan Al-Quran. Ini dari bekalnya untuk berjumpa kepada Rabbnya yang dia cintai. Iya. Dan itu bukti kecintaan seorang hamba. Karena itu sekarang Allah Subhanahu wa taala mencintai bulan Ramadan ini, menerangkan berbagai keutamaan dan rahmatnya di dalamnya. Kalau seorang hamba tidak membuktikan cintanya di dalamnya, ini kesengsaraan yang luar biasa. Sungguh musibah yang sangat besar. Iya. Orang lebih baik luput dunia dengan segala isinya daripada dia luput makna yang agung ini dalam Ramadan. Makna dia memperbaiki cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia buktikan kecintaannya kepada Rabb-nya Jalla Jalal. Dan ini makna yang sangat mengikat. Membuat seorang itu cinta kepada Allah, senang beribadah kepadanya, terang benderang kehidupan akhirat di dalam hatinya, akan remeh dari kehidupan dunia itu. Iya. Akan remeh dari ucapan-ucapan manusia. Ini dari mana-mana yang hendaknya diingat. Baik, waktu sisa 20 menit. Kita ada saya akan jawab sedikit pertanyaan ya. Tapi sebelumnya saya mau bagikan apa namanya buku ini bagi siapa yang bisa menjawab pertanyaan. Ya. 5 pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, insyaallah ada hadiah. Tafsir Al-Karimur Rahman karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Sa'di, dengan satu buku penjelasan tentang kesesatan kelompok Syiah dari buku-buku mereka sendiri. 2 buku. Untuk pertanyaan pertama terkait materi kita dari tadi pagi, siapa yang bisa menyebutkan 3 kaidah dari 5 kaidah dasar yang saya sebutkan di awal pertemuan. Nah, yang pertama, apa? Berusaha, berusaha dengan kemampuan yang paling maksimal, kesungguhan. Terus berdoa, selalu dia bertawakal kepada Allah, memohon kepada Allah. Yang ketiga, mendalami ilmu agama. Baik, masya Allah. Silakan. Pertanyaan yang kedua, ada lima kaidah. Siapa yang bisa menyebutkan dua lagi? Silakan. Bertobat kepada Allah. Ya, yang pertama, yang keempat tadi, bertobat kepada Allah dan selalu dia merasa dirinya kurang. Yang kelima, ya, dia merasa gembira dengan keutamaan dan rahmat Allah, salah satunya dengan masuknya bulan Ramadan. Ya. Baik, silakan. Pertanyaan yang ketiga, siapa yang bisa menyebutkan tiga sebab pengampunan di dalam bulan Ramadan? Yang sudah menjawab, enggak menjawab lagi, silakan. Afan, saya kedengarannya kurang ini. Adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Baik. Antum hafal satu ayat, masyaallah. Disebutkan 10 di dalamnya. Bukan 3. Iya. Silakan. Barakallahu. Pertanyaan yang keempat, ya, siapa yang bisa menyebutkan tiga sebab kemudahan di dalam bulan Ramadan? Gemar berbagi. Satu, masa bilangnya bersedekah, keluarkan zakat, ya, berbagi ilmu. Terus, bertakwa kepada Allah. Dan itulah kandungan Ramadan seluruhnya. Terus, membenarkan adanya al-husna. Al-husna penafsirannya banyak, ya, salah satunya membenarkan pahala adanya bulan Ramadan. Barakallahu Allah. Pertanyaan yang terakhir, yang paling mudah, siapa yang bisa menyebutkan tiga sebab dari kecintaan Allah kepada hamba? Tiga sebab yang menyebabkan hamba itu dicintai oleh Allah. Baru-baru saya berbicara. Senantiasa mensucikan dirinya, berbuat baik, muhsin, muhsinin, dan senantiasa bertobat. Ya bagus, itu sudah tiga, ya, masya Allah. Ya, ya. Ya, masya Allah, alhamdulillah. Ya, yang belum dapat hadiahnya insya Allah di waktu lain. Baik, ini ada yang bertanya tentang hadith balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun sebuah ayat. Itu hadith ya, hadith Abdullah bin Amr bin As riwayat Bukhari. Dan ayat Al-Quran kabura maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun, sangat besar kemurkaan di sisi Allah kalian berucap apa yang kalian tidak lakukan. Pertanyaannya, ayat dan hadis di atas sebagian orang menganggapnya bertentangan. Jawabannya, tidak ada pertentangan ya. Sampaikan dariku walaupun sebuah ayat, itu bukan berbicara tanpa ilmu. Di ayat yang kedua yang dilarang, yang dibenci oleh Allah, seorang itu berbicara dengan sesuatu yang tidak pernah dia kerjakan. Ya, kalau di ayat diperintah menyampaikan, dia menyampaikan balighu, hanya menyampaikan anni dariku, dia pastikan itu dari Nabi, bukan sekadar dapat begitu langsung dia sampaikan, tidak, tapi dia pastikan ini benar dari Nabi, harus dia cek. Walaupun sebuah ayat, walaupun sebuah ayat, iya, maka tidak ada sebenarnya pertentangan di dalamnya. Maka ini pokoknya terdapat kewajiban menyampaikan dan kewajiban beramal. Dan itu dua jenis kewajiban. Ya, kalau dia lakukan dua-duanya itu yang paling bagus, dia lakukan salah satu dari keduanya, maka dia telah menunaikan sebagian dari kewajibannya. Sisa kalau dia tidak beramal dengan ilmunya, dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala akan hal itu. Sebuah perusahaan memiliki program dan memberikan pinjaman terhadap karyawan tanpa bunga dan tanpa melalui proses administrasi, tanpa melalui proses administrasi bank dan proses pengembalian dengan dipotong dari gaji bulanan selama beberapa tahun yang ditentukan oleh pihak perusahaan. Namun karyawan akan dapat penalti bila berupa bunga jika pinjaman tersebut dilunasi sebelum 3 tahun. Adapun setelah 3 tahun baru boleh dilunasi. Apakah karyawan boleh mengambil pinjaman tersebut? Ini ada hal yang apa namanya? Di sini kurang mungkin belum dijelaskan pertanyaan. Iya. Ini memberi pinjaman tanpa bunga, tanpa melalui proses administrasi. Jadi sifatnya pinjaman. Nanti dipotong dari gaji bulanan. Selama beberapa tahun dipotongnya. Ya hanya saja dilunasinya tidak boleh sebelum 3 tahun. Jadi dia lunasi sedikit demi sedikit sampai 3 tahun lebih. Iya. Kalau dia lunasi sebelum 3 tahun, itu ada penalti. Ini yang saya enggak paham, apa kebiasaan kenapa harus di lunasi 3 tahun lebih, saya enggak paham di sini. Apa sisi manfaat dari perusahaan yang dia inginkan? Hah? Oh gitu. Iya. Kalau dengan maksud seperti itu supaya mengingat kerja, itu artinya pinjaman di belakangnya manfaat. Itu riba namanya. Karena kaidahnya kullu qardin yajurru naf'an fa huwa riba. Setiap pinjaman di belakangnya ada manfaat, maka itu dihitung riba. Bagaimana kita bersikap terkait adanya polemik mengenai waktu sholat subuh? Sebagian pihak menyatakan waktu subuh terlalu cepat, kurang lebih 20 menit lebih cepat. Sebagian menyatakan jadwal waktu subuh sudah tepat. Ya, ini dilihat apa dalilnya masing-masing, apa alasannya. Kemudian yang berbicara ini, yang berpolemik ini siapa? Biasanya di setiap wilayah itu ada bagian tertentu di, kalau saya nggak salah, Departemen Agama yang menentukan jadwal sholat, dan mereka ada penelitian di situ. Iya. Sebab yang saya ketahui dari, saya pernah ketemu di Makassar seorang yang memang kerja di pemerintahan di bidang itu, dan mereka katakan ketika menyusun jadwal itu mereka susun ya dengan memastikan sebagaimana mestinya, kemudian diuji coba selama setahun, menunjukkan bahwa ada tahari di dalam hal itu, teliti dan berusaha memastikan. Dan itu hal yang baik, ya, adalah hal yang bagus. Karena itu sekarang ini waktu subuh di kebanyakan tempat itu tidak kelihatan dengan lampu-lampu kota, sulit untuk dilihat. Apalagi kita di Indonesia, gunung di sekitar kita, ya. Dari mana sekarang yang mengatakan kurang 20 menit, apa dari dasarnya? Maka kita kembali kepada kaidah kebersamaan itu tadi. Kalau memang pemerintah setempat ada mengeluarkan sesuatu, ya, yang dibangun di atas dasar yang benar, maka diikuti hal tersebut. Ini ada yang bertanya di luar, ini pertanyaan-pertanyaan di luar materi. Apakah Syekh Qutb di akhir hayatnya sudah bertobat atau belum? Ini hal yang seperti ini bukan dari urusan kita bertanya orang sudah bertobat atau tidak. Itu perkaranya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah berlalu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan urusannya kembali kepada Allah. Hanya saja kesalahan-kesalahannya yang tersiar di tengah manusia di dalam buku-bukunya, dan dari buku-buku itu dijadikan dasar pijakan oleh kebanyakan orang yang melaksanakan aksi-aksi kerusakan, peledakan, pemboman, pengafiran, ini semua dari kemungkaran yang tetap diingkari terhadap pemikiran siapapun dia, masih hidup maupun telah meninggal. Sebab menjaga kemaslahatan agama, menjaga kemurnian agama dari pemikiran yang menyimpang, itu adalah kewajiban, salah satu bentuk dari jihad fi sabilillah. Bagaimana tentang Syekh Abdul Hasan Al-Ma'ribi? Apakah termasuk ulama ahli sunnah? Ini tidak termasuk dari ulama ahli sunnah. Iya. Abdul Hasan ini dari orang-orang yang sangat jelek pemikirannya, sangat banyak menyesatkan manusia. Termasuk kejadian-kejadian yang banyak terjadi di Mesir, di Yaman, dari keributan, dia ada fatwa-fatwa yang mendukung dari bentuk-bentuk kerusakan itu. Belum lagi pemahaman-pemahamannya yang lain, yang aneh, yang dikritik oleh para ulama. Itu dari hal-hal yang telah diingatkan oleh para ulama. Ya, dan saya tidak mengenal seorang ulama pun dari ulama sunnah di masa ini ada yang memuja Abul Hasan setelah tampak darinya kesesatan-kesesatan dan penyimpangan. Dulu Ustaz mengeluarkan pernyataan yang seolah-olah dipaksa oleh Syekh Usama Atoya, dan baru sekarang Ustaz menjelaskan atau mengklarifikasi hal tersebut. Kenapa baru sekarang setelah setahun? Kenapa baru sekarang? Ini pertanyaan kadang hal yang saya sendiri tidak suka untuk menanyakannya. Iya. Karena dasarnya seorang itu berbicara, kalau ada manfaatnya di belakang dia berbicara, dan seorang itu diam, kalau ada kebaikan di belakang diamnya, itu pendidikan ilmu seperti itu. Tidak ada orang yang dididik dengan ilmu bicara setiap hari. Iya. Masuk di dalam sesuatu yang kadang tidak membawa kebaikan untuk manusia. Saya sudah terangkan di tulisan yang dirilis pada hari ini, bahwa dari kerusakan dan perbuatan Luqman bin Abdul dan kawan-kawannya yang semakin besar bahayanya, itu tidak menghalalkan saya untuk diam. Ya, saya pada kebanyakannya senang untuk bersabar, lebih banyak mengalah. Nah, hal yang seperti itu saya anggap bukan suatu hal yang keliru, bukan kekalahan. Ya. Tapi seorang melihat apa yang maslahat, maka saya tulis itu bentuknya nasihat. Saya ajak semuanya, saya ajak termasuk Luqman bin Abdul dan kawan-kawannya supaya bertobat kepada Allah dari pemikiran-pemikiran ekstrim yang mereka sekarang berada di atasnya. Itu sangat merusak sekali, sangat merusak. Ya, semoga bermanfaat untuk semuanya, berada kebaikannya. Dan silahkan dibaca, saya tulis dalam dua bahasa, bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Ya, saya bukan orang yang senang sembunyi-sembunyi. Datang ke masyayikh kasih laporan, enggak tahu apa laporannya. Ya, saya senang dengar ada fatwa Syekh fulan, kita terima. Kita ingin ambil pelajaran, tapi apa yang kalian laporkan? Apa pertanyaan kalian supaya saya dapat manfaat? Ya. Dan sekarang alhamdulillah masalah sudah selesai. Siapapun dari masyayikh yang berbicara, silahkan berbicara dengan suara terekam atau tertulis. Kalau saya punya jawaban, saya akan jawab. Ya. Dan setelah itu saya akan angkat ke ulama yang berwenang di Saudi Arabia, dalam hal ini Syekh Shalih Al-Fauzan atau Lajnah Daimah. Kalau mereka hukumi saya keliru dalam hal itu, dengan sangat mudah saya akan mengakui kekeliruan. Kalau ada hal yang lain, mereka akan keluarkan penjelasan, akan selesai masalah. Ya. Kita ini kawan-kawan kita, orang-orang yang punya banyak pekerjaan, kesibukan-kesibukan, ada hal-hal yang bermanfaat, bernilai untuk umat. Dan sudah terlalu banyak waktu yang habis untuk mengajak sebagian orang ingin baik, tapi subhanallah tidak tampak ingin kebaikan. Tidak tampak ingin kebaikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik untuk semuanya. Ya, dan sekali lagi bahwa kita berbicara sesuai dengan keperluan, perlu untuk dijelaskan, kita jelaskan. Ada hal yang perlu diterangkan, maka saya terangkan untuk hal tersebut. Nah, seorang salafi terikat dengan dalil. Dia berbicara dengan dalil, dengan hujjah, argumen. Itu salafi. Para ulama kita hormati, kita muliakan, kita cintai mereka. Tapi kita tidak diajari untuk taklid kepada mereka. Kita minta apa dalilnya, apa hujjahnya. Demikian kita dididik oleh para ulama tersebut. Iya. Dan alhamdulillah di dalam permasalahan-permasalahan terjadi, ya, kita angkat kepada para ulama yang menjadi rujukan. Yang menjadi rujukan. Misalnya di dalam sebuah negara, sudah ada ulama yang dijadikan rujukan sebagai ulama yang berbicara di dalam masalah pertikaian, perselisihan. Maka itu harusnya yang dijadikan acuan kalau kita berselisih. supaya teratur perkara itu. Maka itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqussu illa amir au ma'mur au mukhtar." Tidak ada yang bercerita menyampaikan kepada manusia kecuali seorang pemimpin atau yang diperintah oleh pemimpin. Hanya ada dua, pemimpin atau diperintah oleh pemimpin. Yang ketiga, ini orang yang bersombong, yang dicela. Iya. Jelas ya? Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan hadis tentang tayamum. Maka Umar berkata, saya tidak ingat hadis itu. Bila ya Amirul Mukminin, kita waktu itu bersama-sama. Saya tidak ingat akan hadis itu. Kata Ammar, wahai Amirul Mukminin, dari hak engkau terhadap saya, kalau engkau tidak ingin saya sampaikan hadis ini, saya tidak akan menyampaikannya. Ini adabnya para sahabat. Maka kata siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tidak ada masalah, kerjakan apa yang kamu inginkan. Iya. Maka ini solusi yang paling bagus yang diberikan oleh guru kami Syekh Shalal Fauzan. Dan alhamdulillah seluruh masalah yang terjadi saya sampaikan ke beliau. Iya. Dan beliau memberikan wijangan-wijangan dan semoga hal tersebut bermanfaat untuk kita semua dan menjadi sebab bersatunya hati-hati dan hilangnya sumber-sumber fitnah. Dan semoga orang-orang yang selama ini berbuat keributan, gemar menebar fitnah, diberi kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala supaya bertobat kepadanya. Ya, dan mereka dikata belajar dengan baik, membenahi diri sendiri itu lebih bagus daripada dia sibuk mengurusi orang lain. Kadang pada sebagian orang kejahilannya naudzubillah, hal yang kadang sulit tergambar. Iya. Kita dari dulu mentahdir kelompok-kelompok menyimpang yang ekstrim, orang-orang Haddadiyah, orang-orang Hajawira yang ikut gaya dan uslub Yahya al-Hajuri. Sekarang muncul orang-orang ini ya, dengan gaya mirip dengan mereka bahkan lebih daripada itu. Ya. Sebagian dari mereka ditanya, Dzulqarnain ini ahlul bidah atau dia seorang salafi? Tidak. Dia salafi, tidak berani bilang saya ahlul bidah. Tidak berani. Tapi kok perlakuannya lebih sadis daripada memperlakukan ahlul bidah? Bukan kepada Dzulqarnainnya saja. Siapa yang bersama Dzulqarnain? Datangkan bid'ah baru, katanya itu dari Syekh juga yang berbicara. Padahal Syekhnya tidak pernah berucap seperti itu. Iya. Tidak boleh dibicarain, tidak boleh disalami. Jangankan ikhwan yang ngaji saja, ngaji ke situ. Iya. Istrinya tidak ngaji ke situ, boleh minta cerai. Iya. Ini pendidikan dari mana orang-orang dapat? Kalau belajar dengan baik, tidak akan keluar seperti ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada semuanya, wallahu taala alam. Baik, sudah lewat 5 menit dari waktunya. Semoga apa yang kita dengarkan pada pertemuan malam hari ini ada manfaatnya dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.